Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, haddatsana Muhammad ibnu Salam, telah menghabarkan kepada kami Muhammad ibnu Salam al-Bikandi, barakallahu fikum, thiqatun, rawi yang thiqah. Sudah lewat nama beliau beberapa kali. Qala akhbarana Abu Muawiyah, beliau mengatakan telah menghabarkan kepada kami Abu Muawiyah. Abu Muawiyah di sini siapa? Sudah lewat terjemahnya. Ubay. Abu Muawiyah di sini siapa Ubay? Ayo. Abu Muawiyah di sini siapa? Abdullah anak. Allahu a'lam. Antum lihat, lihat gurunya, lihat muridnya. Itu kuncinya. Abu Muawiyah di sini siapa? Fauzan Sidoarjo. Abu Muawiyah di sini siapa? Musron. Lo, ini sering namanya keluar. Ridwan, Rashid, Abul Munzir, siapa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Siapa Hamzah? Baik, ahsan tah. Barakallahu fikum. Muhammad ibnu Khazim Ad-Dharir Abu Muawiyah Al-Kufi. Barakallahu fikum. Asbatun nas li hadithil A'mash. Beliau termasuk barakallahu fikum muridnya Imam Al-A'masy yang paling kuat dalam menghafalkan hadis-hadis Al-A'masy. Baik. Ya, Abu Muawiyah Muhammad ibnu Khazim Ad-Dharir Al-Kufi barakallahu fikum. Thiqatun, dia rawi yang thiqah. Qala haddatsana Al-A'masy, berkata Abu Muawiyah telah memberitakan kepada kami Al-A'masy. Al-A'masy siapa namanya? Dinar. A'masy ini lakob, gelar. Siapakah gerangan nama beliau? Dinar. Syu'aib. Mana Syu'aib? Dinar tidak mampu menjawab, maka Syu'aib yang mewakilkan. Tayyib Sulaiman ibnul Mihran. Iya, Al-A'masy. Barakallahu fikum. A'masy ini maksudnya apa? Artinya apa? Izzat. Hah? Taib, rabun. Barakallahu fikum. Itu gangguan pada penglihatan beliau, namun tidak secara totalitas. Iya, al-amash. Barakallahu fikum. An Ibrahim At-Taimi. Al-amash sudah lewat terjemahnya, beliau rawi yang fiqah dan beliau dikenal sebagai rawi yang mudallis. Barakallahu fikum. Iya, dikenal sebagai rawi yang mudallis, sering menyamarkan hadis. Namun terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah tadlisnya al-amash berbahaya atau tidak. Barakallahu fikum. Ada dua pendapat di kalangan mereka, sebagian mengatakan tadlis al-amash itu yadur, sebagian yang lain menyatakan la yadur. Wa hadzal akhir waswa, yang terakhir ini yang benar. Dan itu barakallahu fikum dari soninya imamain fi hadzal asr, ya, Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya tadlis al-amash la yadur, ya, tidak berbahaya. Barakallahu fikum. Ayuh. An Ibrahim At-Taimi. Antum lihat di sini beliau menggunakan sighah an. Dikarenakan kita merajihkan al-amash tadlisnya tidak berbahaya, maka sanad hadis ini aman. Paham ikhwan ya? Tetapi kalau kita berpendapat tadlis al-amash itu berbahaya, maka sanad hadis ini dhaif, lemah. Barakallahu fikum. Baik, itu kalau kita berpendapat tadlisnya berbahaya. Namun tidak. An Ibrahim At-Taimi. Taib Ibrahim Ibnu Yazid Ibni Syarik. Ibrahim Ibnu Yazid Ibni Syarik At-Taimi. Barakallahu fikum. Dan beliau yukanna diberikan kunyah dengan Abu Asma. Iya, Abu Asma. Barakallahu fikum. Baik. Asma ini nama laki-laki atau nama perempuan? Nah. Sufyan. Nama? Perempuan. Nama laki-laki atau perempuan? Abdullah. Lambung. Perempuan. Nama laki-laki atau perempuan? Syamsu. Nama musyarak. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Contoh yang laki-laki apa? Yang ma'ruf Asma ini nama perempuan. Anda bisa memberikan contoh laki-laki yang punya nama Asma? Ada yang bisa berikan contoh? Apa Rashid? Irfa Sozak? Asma bin Ubay? Ibn Bukhari. Taib labas. Imam Bukhari punya guru namanya Muhammad Ibnu Asma. Iya, barakallahu fikum. Sehingga Asma ini nama musytarak. Barakallahu fikum. Bisa digunakan sebagai nama laki-laki, bisa juga digunakan sebagai nama wanita. Paham ya, ikhwan? Baik. Namun yang ma'ruf, ya, yang sering digunakan asma ini untuk nama wanita. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dari faedah ini barakallahu fikum, Anda jangan mengingkari kalau ada orang tua yang menamakan anak laki-lakinya dengan asma. Pak Ikhwan ya. Baik, jangan mengingkar, "Oh, itu kan nama perempuan, Pak." Baik, wah ini berarti enggak paham rijal hadis. Pak Ikhwan ya. Baik, asma termasuk nama yang musytarak barakallahu fikum. Bisa digunakan untuk nama laki-laki ataupun perempuan. Baik. Ya, Ibrahim ibnu Yazid ibnu Syarik Abu Asma al Kufi. Abu Asma al Kufi. Barakallahu fikum. Siqatun, dia adalah rawi yang siqah. Illa annahu yursil. Akan tetapi beliau terkadang memursalkan hadis. Barakallahu fikum. Baik. Dan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi barakallahu fikum, di antara bentuk mursal hadis beliau adalah Imam Az-Zahabi mengatakan ahadithuhu an Hafsah wa Aisyah mursalah. Ahadithuhu an Hafsah wa Aisyah mursalah. Hadis-hadis Ibrahim ibnu Yazid At-Taimi dari Hafsah dan Aisyah, dua orang istri Nabi, itu mursalah. Ay munqati'ah. Maksudnya Ibrahim ibnu Yazid At-Taimi tidak mendengar, ya, tidak pernah mendengar dari Hafsah dan Aisyah barakallahu fikum. Baik. Itu diantara contoh bentuk irsal yang beliau lakukan barakallahu fikum. Dan beliau dikenal sebagai seorang abid, ahli ibadah barakallahu fikum. Baik. Anil Harith ibni Suwaid, dari Al Harith ibnu Suwaid, kunyahnya adalah Abu Aisyah. Abu Aisyah, ya, Abu Aisyah barakallahu fikum. Abu Aisyah Al Kufi barakallahu fikum. Baik. Aisyah ini nama laki-laki atau perempuan? Hah? Ahmad? Perempuan. Laki-laki ada enggak yang bernama Aisyah? Hah? Wallahu a'lam, enggak tahu ya. Baik, untuk Aisyah jelas ini nama khusus bagi wanita. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dari sini barakallahu fikum diperbolehkan bagi seseorang memiliki kunyah dengan anak wanitanya. Ya. Jadi kunyah itu tidak mesti dan tidak harus menggunakan nama anak laki-laki. Barakallahu fikum. Boleh bagi dia menggunakan kunyah dengan nama putrinya, Abu Aisyah Al Harith ibn Suwaid Al Kufi. Thiqatun sabtun. Barakallahu fikum. Sehingga hadis ini barakallahu fikum bisa kita masukkan dalam contoh hadis musalsal. Iya. Musalsal dari sisi mana ini, Abu Ubaidah? Taib musalsal bil kufiyin. Iya. Barakallahu fikum. Dikarenakan rawi-rawinya rata-rata dari daerah Kufah, satu daerah. Barakallahu fikum. Taib an Abdullah, dari Abdullah. Barakallahu fikum. Abdullah di sini adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Sahabiyun jadid. Barakallahu fikum. Sehingga sanad hadis ini isnaduhu sahih. Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Rasul bertanya, siapakah di kalangan kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Rasul tanya. Ya. Pertanyaannya kayaknya simple dan gampang dijawab, namun membutuhkan persiapan yang dalam. Rasul bertanya, siapakah di kalangan kalian yang lebih senang dengan harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Barakallahu fikum. Gampang tuh pertanyaannya. Siapakah di kalangan kalian yang lebih senang harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Maka para sahabat menjawab, qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithi. Wahai Rasulullah, tidaklah ada salah seorang di kalangan kami melainkan harta yang dia miliki tentunya lebih dia sukai, lebih dia cintai daripada harta ahli warisnya. Jelas ya toh, orang itu tentunya lebih suka hartanya sendiri daripada harta ahli warisnya. Barakallahu fikum. Baik. Di sini para sahabat menjawab pertanyaan Rasul dengan polos. Ya. Menjawab pertanyaan Rasul secara zahirnya. Barakallahu fikum. Amin, ikhwan. Namun Rasul menginginkan sesuatu yang lebih dalam. Iya. Barakallahu fikum. Untuk meresapi makna pertanyaan beliau, Rasul mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'lamu annahu laisa minkum illa laisa minkum ahadun illa malu warithihi ahabbu ilaihi min mali. Rasul menjawab sebaliknya. Ya, ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya tidaklah ada salah seorang di kalangan kalian melainkan justru dia lebih suka, dia lebih menyayangi harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri. Coba lihat ucapan Rasul. Rasul menjawab tidak seperti yang terbetik di dalam benak para sahabat dan kita semua yang ada di sini. Ya toh? Barakallahu fikum. Tentunya kita akan menjawab sama seperti para sahabi. Orang itu lebih suka harta dia sendiri daripada harta ahli warisnya. Tapi Rasul mengatakan tidak, bukan seperti itu. Justru, ya, kalian semua lebih suka dengan harta ahli waris kalian daripada harta kalian sendiri. Barakallahu fiik. Ini yang saya bilang, pertanyaan yang membutuhkan persiapan yang dalam. Paham ya? Hey. Kita lihat ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan, maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akharta. Rasul menjelaskan hakikat kepemilikan harta sebenarnya. Barakallahu fiik. Harta kamu yang sebenarnya, harta yang memang benar-benar milik kamu adalah ma qaddamta. Maksudnya ay ma qaddamta li wujuhil khaira wa ta'at wal qurbat. Wal qurbat. Barakallahu fikum. Harta kalian sebenarnya adalah harta-harta yang kalian gunakan untuk perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara ketaatan, dan perkara-perkara mendekatkan diri kepada Allah. Itulah sebenarnya harta kalian. Artinya harta yang digunakan untuk amalan akhirat. Paham ya, Pak? Iya. Itulah harta kita sebenarnya. Harta yang kita keluarkan untuk akhirat. Apa yang kita infakkan, yang kita sodakohkan, barakallahu fikum. Paham ya, Pak? Ya. Itulah sebenarnya harta kita. Wa mal warifika, sedangkan harta ahli warismu adalah ma'akharta, ai ma'iddakharta. Iya, yaitu harta yang kalian simpen. Barakallahu fikum. Yang kalian investasikan, barakallahu fikum, dengan mungkin membeli kontrakan gitu ya, beli tanah, barakallahu fikum, dimasukkan tanam saham, barakallahu fikum, banyak semisalnya. Itu sebenarnya bukan harta kamu. Tapi itu adalah harta ahli warismu. Iya, barakallahu fikum. Sehingga kalau kamu mati, ya kamu enggak akan membawanya ke liang lahat. Iya, akan ditinggalkan. Sehingga dalam hadis ini barakallahu fikum, Rasul ingin menjelaskan kepada para sahabat dan kita semua hakikat harta kita sebenarnya itu apa. Iya. Jadi harta kita itu adalah apa yang kita keluarkan untuk perkara-perkara kebaikan. Perkara-perkara taat, ketaatan. Dan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah harta kita sebenarnya. Barakallahu fikum. Adapun yang kita alihkan untuk barakallahu fikum pengembangannya dan bisnis-bisnis ataupun perniagaan yang semisal dengannya, itu sebenarnya bukan harta kita. Iya. Barakallahu fikum. Tapi itu sebenarnya harta ahli waris kita. Maka dari sini nampak ucapan Rasul. Iya. Akan ketahuan manusia itu lebih senang dengan harta ahli warisnya. Barakallahu fikum. Kenapa? Ya mereka lebih membanggakan itu semua. Dan mereka lupa. Barakallahu fikum. Dengan apa yang bakal mereka bawa nanti di akhirat. Ya dah. Barakallahu fikum. Tapi kalau udah untuk urusan akhirat, itu keluar uang sangat berat. Pak Ivan ya? Dari barakallahu fikum. Sudah berapa kali Ustadzuna Hafizahullah Ta'ala mengumumkan barakallahu fikum anjuran untuk sodakoh. Iya. Barakallahu fikum. Pembangunan ma'had akhwat seberang sana. Sekarang saya tanya, antum sendiri yang jawab, sudah ada belum yang menyumbangkan uangnya? Hatta 500 perak. Ah, sudah ada belum? Barakallahu fikum. Iya, antum sendiri yang jawab. Itu menunjukkan apa? Anda kurang meresapi hadis. Barakallahu fikum. Iya. Menunjukkan apa? Anda bukanlah termasuk orang yang memiliki celengan. Iya, memiliki harta sebenarnya. Barakallahu fikum. Baik. Nah, tapi kalau iuran tadi yang diserukan adalah siapa yang mau ikut futsal? Wah, rami. Siapa yang mau iuran ke pantai? Rami. Siapa yang mau ke kolam renang? Rami. Rami Fad ya? Barakallahu fikum. Sehingga dari sini barakallahu fikum, ketika kita membaca hadis ini, setelah dari sini kita harapkan kita merubah paradigma, pemahaman kita, pemikiran kita tentang harta. Barakallahu fikum. Jadi harta kita sebenarnya apa yang kita keluarkan untuk perkara-perkara kebaikan. Tanya kan? Para khairat. Iya, membantu teman yang kekurangan. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian juga sodakoh. Iya, untuk pembangunan ma'had. Barakallahu fikum. Tanya kan ya? Ada teman yang sakit. Diberikan makanan. Barakallahu fikum. Itu harta kita sebenarnya. Iya. Yeah. Adapun yang kita simpan, yang kita belikan barakallahu fikum makanan untuk kita makan sendiri ataupun barakallahu fikum untuk pembelian gadget gitu ya. Barakallahu fikum, ya itu sebenarnya bukan harta kita. Baik. Amin, Fan. Sehingga dari hadis ini diharapkan kita bisa merubah cara kita berpikir mengenai harta sebenarnya. Ayahan, jadi harta sebenarnya apa yang kita keluarkan untuk perkara-perkara kebaikan, untuk perkara taat dan untuk perkara kurban. Barakallahu fikum. Adapun selain daripada itu, barakallahu fikum, itu bukan harta kita. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya, kembali Rasul bertanya kepada para sahabat dengan pertanyaan yang sebenarnya simpel, namun Rasul menginginkan makna yang lebih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'udduna fikum ar-raqub. Rasul bertanya, apa yang kalian anggap di kalangan kalian sebagai raqub? Raqub barakallahu fikum maknanya secara lugah, secara bahasa adalah alladzi la ya'ishu lahu waladun. Alladzi la ya'ishu lahu waladun. Ar-raqub makna secara bahasa adalah seseorang yang tidak sedikitpun anaknya yang masih hidup. Iya. Seseorang yang tidak memiliki anak yang hidup. Barakallahu fikum. Pak Ifan ya. Artinya orang yang tidak punya anak. Iya. Yang hidup. Barakallahu fikum. Entah memang tidak pernah mendapatkan barakallahu fikum karunia sama sekali, enggak pernah hamil istrinya, atau dikarenakan keguguran barakallahu fikum, atau anaknya tidak pernah sampai dewasa. Iya, masih bayi langsung meninggal. Ar-raqub itu makna secara bahasa barakallahu fikum. Qalu, maka para sahabat juga menjawab dengan polos. Iya, sesuai dengan apa yang mereka ketahui dari makna bahasa. Qalu ar-raqub alladzi la yuladu lahu. Ar-raqub adalah seorang yang tidak memiliki anak, wahai Rasul. Barakallahu fikum. Baik. Maka Rasul mengatakan, qala la. Rasul mengatakan bukan. Bukan itu makna raqub yang saya inginkan. Rasul mengatakan walakinnar raquba alladhi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Iya. Tetapi ar-raqub menurut syar'i maknanya adalah seseorang yang tidak meninggal seorang pun di kalangan anaknya. Baik, itu ar-raqub. Iya. Alladhi lam yutawaffa ahadun min auladihi. Justru sebaliknya. Barakallahu fikum. Ar-raqub adalah seseorang yang anaknya itu hidup semua. Pemahaman ya? Tayyib. Tidak ada yang wafat. Barakallahu fikum. Fayahtasibuhu wa yuktabu lahu sawabu musibatihi wa sabri alaihi. Tetapi orang tersebut barakallahu fikum, dia mengharapkan pahala. Iya, lewat anaknya yang hidup semua itu dengan cara apa? Barakallahu fikum. Dia sabar ketika mentarbiyah, mendidik anak-anaknya tadi. Ikhwan ya. Jadi dia mau telaten barakallahu fikum dalam mentarbiyah anak-anaknya, dan dia mau sabar barakallahu fikum ketika ditimpa musibah. Iya, ketika sang anak tadi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya raqu. Barakallahu fikum. Tayy. Sehingga dari sini barakallahu fikum terdapat penjelasan, iya, seseorang yang tidak memiliki anak, entah itu ditinggal mati atau karena keguguran, itu memiliki keutamaan. Begitu juga seseorang yang memiliki anak. Paham kan ya? Juga memiliki keutamaan ketika dia mau sabar, ketika dia mau telaten, ketika dia mau ulet dalam apa? Mentarbiah anak-anaknya tadi sampai usia dewasa, barakallahu fikum, dia menjadi seorang anak yang barakallahu fikum salih atau salihah, memiliki akhlakul karimah, itu juga memiliki keutamaan yang besar. Paham ya, ikhwan? Baik. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum dari sini Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengambil kesimpulan bahwasanya setiap ahwalul ibad barakallahu fikum fiha ibadah. Setiap keadaan hamba-hamba itu mengandung unsur ibadah padanya. Ketika orang senang ada ibadah yang disyariatkan, ketika orang susah ada ibadah yang disyariatkan. Ketika seorang punya anak, ada ibadah yang disyariatkan. Ketika seorang punya ditinggal mati anaknya, juga ada ibadah yang disyariatkan. Jadi setiap keadaan kita barakallahu fikum itu bisa mengandung unsur ibadah. Iya, ketika seseorang hamba itu benar-benar meresapi makna ibadah. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Paham ya? Bisa dipahami? Seorang itu bisa beribadah dalam setiap keadaan, apapun. Barakallahu fikum. Bisa dia gunakan, bisa dia barakallahu fikum manage, ya, itu menjadi bentuk ibadah. Walaupun yang tadinya barakallahu fikum itu merupakan perkara yang mubah. Paham ya? Perkara yang tidak ada unsur dosa ataupun thawab padanya. Namun barakallahu fikum di sisi seseorang yang memiliki ilmu, perkara mubah bisa bernilai ibadah. Sebagaimana Rasul mengatakan, "Wa fi buti ahadikum shadaqah." Ketika seorang itu berhubungan intim dengan istrinya, itu bisa bernilai shadaqah, ibadah. Padahal itu berbau syahwat. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga Pak, tergantung seorang hamba memanajemen itu semua. Barakallahu fikum. Paham ya, ikhwan? Baik. Al-muadzin yu'adzin awalan. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian setelah itu Rasul kembali bertanya kepada para sahabatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'udduna fikum as-sura'ah." Baik. As-sura'ah maknanya adalah secara bahasa huwallazi yasra'un nasa katsiran biquwwatihi. Huwallazi yasra'un nasa katsiran biquwwatihi. As-sura'ah maknanya adalah seseorang yang bisa, ya, menjatuhkan, membanting banyak orang dengan kekuatannya. Itu as-sura'ah, orang yang kuat. Ehwan ya? Sehingga dia ketika berhadapan dengan 10 orang, 20 orang itu bisa dia kalahkan semua. Itu namanya as-sura'ah secara bahasa. Iya. Semuanya bisa KO. Barakallahu fikum. Hanya dengan barakallahu fikum beberapa gerakan. Masya Allah. Ya, saking gesitnya. Baik. Maka Rasul mengatakan, "Wa ma ta'udduna fikum as-sura'ah." Apa yang kalian anggap sebagai as-sura'ah, orang yang kuat, yang bisa mengalahkan banyak orang, maka para sahabat mengatakan, "Qalu huwallazi la tayyib tusri'uhu ar-rijal." Yaitu seseorang yang tidak bisa ditumbangkan, yang tidak bisa dirobohkan, yang tidak bisa dikalahkan oleh banyak orang. Sehingga itu orang yang kuat. Ya, ketika dia dikeroyok, dikepung, tidak ada yang bisa membuat dia jatuh tersungkur. Namun sebaliknya, yang mengepungnya itulah yang mengeroyok dia, itulah yang babak belur. Nah, namanya suro'ah. Menurut pemahaman para sahabat. Karena mereka memahaminya secara bahasa, maka Rasul mengatakan makna sura'ah yang jauh lebih dalam. Rasul mengatakan faqala la, nah, bukan itu. Orang yang kuat itu bukan orang yang jago dalam ilmu karate, kungfu, silat, atau yang semisal dengannya, yang bisa menjatuhkan orang banyak dalam beberapa gerakan. Itu bukan orang yang kuat, kata Rasul. Baik, Rasul mengatakan walakin as-sura'ah alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang kuat adalah seseorang yang mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Ya. Barakallahu fikum. Dia mampu menguasai dirinya dalam artian dia mengendalikan ucapannya. Seorang itu kalau sudah marah, wah ucapannya udah barakallahu fikum enggak ngerti, gitu ya. Terkadang dia juga berpikir, kok bisa saya ngomong seperti itu ketika marah, gitu ya. Entah ucapan-ucapan yang kotor, ucapan yang keji, ucapan yang mengerikan, ucapan yang sadis itu keluar. Ketika marah, bunuh kamu, gorok kamu. Wah. Padahal ketika dia dalam keadaan tenang, kamu tadi bilang seperti itu. Iya, masa sih? Barakallahu. Iya. Itu orang yang ketika dia sedang marah. Barakallahu fikum. Ketika dia tidak mampu mengendalikan amarahnya, maka akan keluar barakallahu fikum ucapan-ucapan yang tidak bisa dia kendalikan. Iya. Begitu juga apa ikhwan? Tayyib anggota tubuhnya. Iya, tidak bisa dia kendalikan. Barakallahu fikum. Entah dia akan memukul dinding, ya, di sekitarnya. Kalau dia enggak mampu mukul temannya tadi, barakallahu fikum. Kalau mampu, ya sudah berantem, tengkar di situ. Iya, ada yang parang-parangan, barakallahu fikum. Tayyib. Namun sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang lemah. Iya. Mereka tidak mau mampu mengalahkan dirinya sendiri. Justru dialah orang yang dikendalikan oleh amarahnya. Sehingga orang yang gampang marah, barakallahu fikum. Iya, orang yang temperamen gampang tersulut menunjukkan dia adalah orang yang lemah. Barakallahu fikum. Iya, dia tidak mampu mengalahkan dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Sehingga orang yang kuat, barakallahu fikum, adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala a'lam bisawab. Sehingga dari hadis ini barakallahu fikum, untuk penggalan yang ketiga, di situ terdapat anjuran bagi kita untuk barakallahu fikum mengendalikan amarah. Paham ya? Dan kita berupaya untuk menjadi orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal kaziminal ghaiba. Orang yang meredam. Iya. Orang yang bisa mengendalikan amarah barakallahu fik. Khudzil afwa kata Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang pemaaf barakallahu fikum. Baik. Paham ya? Sehingga orangnya itu bawaannya tenang, bawaannya anteng barakallahu fikum. Iya. Itu sedap dipandang. Adapun orang yang temperamen, ya antum tahu sendiri, ya. Dari gerak-gerik langkahnya, tatapan matanya, dari ucapannya barakallahu fikum. Paham ya? Baik. Itu kelihatan orang yang tidak tenang. Barakallahu fikum. Paham ya, Fan? Sehingga di situ terdapat anjuran bagi kita untuk mengendalikan amarah. Dan itulah sebab kenapa Rasul ketika dimintai nasihat oleh salah seorang sahabi, Rasul mengatakan, "La taghdab." Jangan kamu ikuti amarah itu. Iya. Barakallahu fikum. Jangan kamu lampiaskan amarah itu. Barakallahu fikum. Paham ya, ikhwan? Baik. Barakallahu fikum. Ya, ini nasihat bagi mereka-mereka yang memiliki karakter temperamental. Emosi, ya. Gampang tersulut, gampang marah, gampang sikat, gampang sikut. Barakallahu fikum. Paham ya, ikhwan? Baik. Dan Rasul sendiri memberikan beberapa terapi atau tips bagi kita untuk meredam yang namanya amarah. Di antaranya dengan ta'awudz. Ya, barakallahu fikum. Kemudian juga dengan cara berwudu. Ya, kemudian dengan cara merubah posisi. Ketika dia marah sedang berdiri, dia duduk. Pahamkan ya? Baik. Karena amarah itu kan darah yang sedang bergejolak. Pahamkan ya? Kalau secara medisnya ketika orang berdiri, tekanan darah itu semakin cepat. Ketika orang duduk, maka apa? Tekanannya akan berkurang. Paham ikhwan ya? Baik. Barakallahu fikum. Demikian juga dengan berwudu, dikarenakan marah itu berasal dari syaitan. Barakallahu fikum. Tayyib, dan syaitan itu tercipta dari api, maka bisa dipadamkan dengan air. Barakallahu fikum. Itu secara nalarnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Adapun kenapa kita disyaratkan berta'awud ketika marah, barakallahu fikum, ya, dikarenakan jiwa kita Allah yang mengendalikannya. Iya, ketika kita meminta pertolongan kepada Zat yang mengendalikannya, maka itu akan menjadi satu kekuatan yang besar bagi kita untuk mengendalikan rasa amarah, barakallahu fikum. Baik, wallahu taala alam bisawab. Apa hukum menonton sulap? Tidak boleh. Barakallahu fikum. Sulap itu masuk dalam kategori sihir. Nah, ikhwan ya. Baik, barakallahu fikum. sehingga menontonnya barakallahu fikum sama saja menonton sihir barakallahu fikum. Baik. Apakah hukumnya memberi nama anak laki-laki dengan nama anak perempuan? Barakallahu fikum. Iya. Kalau nama anak perempuan itu adalah nama yang mukhtassah barakallahu fikum. Tayyib. Maka yang demikian barakallahu fikum bisa dimasukkan dalam kategori yang makruh. Kenapa? Tayyib barakallahu fikum. Yang pertama itu merupakan salah satu bentuk ihanah. Gitu ya, merendahkan derajatnya. Dan juga barakallahu fikum, nama itu akan membentuk karakter. Paham ya? Tayyib. Punya anak laki-laki dikasih nama Fatimah. Nanti apa anak itu bawaannya seperti Fatimah. Barakallahu fikum. Iya. Paham ya? Tayyib. Punya anak laki-laki diberi nama dengan apa? Hah? Diberi nama dengan Jasmine gitu ya, atau Julia barakallahu fikum, atau semisal dengannya barakallahu fikum. Dikhawatirkan apa? Itu akan mempengaruhi karakter. Paham ya? Sehingga kalau nama tersebut adalah nama yang mukhtasal barakallahu fikum, tidak diperkenankan. Iya. Barakallahu fikum. Dikarenakan pada nama itu akan mempengaruhi. Iya, secara sedikit atau banyak barakallahu fikum itu akan mempengaruhi orang yang dinamai. Paham ya, kawan? Sehingga dalam hal nama, orang tua tidak boleh sembarangan. Paham ya, kawan ya? Hendaknya memberikan nama untuk anak-anak mereka itu dengan yang nama yang baik, barakallahu fikum. Itu yang menjadi inti. Jadi untuk memberikan nama pada seorang anak bukan nama yang unik, bukan itu intinya. Iya, dicari nama yang asing, barakallahu fikum. Iya. Nama Muhammad sudah pasaran, nama Ahmad pasaran, Mahmud pasaran, Abdullah pasaran, Abdurrahman pasaran. Dia pengen cari nama anaknya yang tidak pernah dipakai oleh orang lain. Siapa? Dom Dom. Wah, itu ya. Barakallahu fikum. Pak Ikhwan? Ya, boleh-boleh saja. Pak Ikhwan ya. Namun yang menjadi inti dari sebuah nama barakallahu fikum itu barak menunjukkan harapan dari orang tua. Iya. Nama itu dianjurkanlah nama-nama yang baik. Paham ikhwan ya? Baik. Itu terkadang muncul dari beberapa orang tua. Iya. Pengen cari nama anak yang belum pernah dipakai oleh orang lain. Paham ikhwan ya? Baik. Ya, boleh-boleh saja. Paham ikhwan ya? Selama namanya nama yang baik, boleh. Tapi kalau namanya itu tidak diketahui artinya, gitu ya. Barakallahu fikum, enggak jelas. Barakallahu fikum. Tayyib, maka itu harus dijauhi. Paham ya, kawan? Tayyib. Itu dalam hal pemberian nama pada anak. Paham ya, kawan ya? Tayyib. Sebagian kalau orang awam barakallahu fikum, nama anak itu disesuaikan dengan hal keadaan ketika dia lahir. Ya, ketika lahir orang sedang ribut, namanya ribut. Nah, dengar? Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ketika lahir barakallahu fikum, orang sedang rami, namanya rami. Barakallahu fikum. Iya. Nah, itu kebiasaan sebagian adat istiadat. Iya. Jadi ketik nama menamai anak itu sesuai dengan keadaan yang berlangsung saat itu. Baik. Ketika dia mendapatkan anak lahir membaca Al-Qur'an pas lafaz setan. Jadi namanya siapa? Setan. Barakallahu fikum. Paham ya? Baik. Ini juga kesalahan pemahaman dalam hal menamakan anak. Sehingga dalam menamakan anak itu dicari nama-nama yang bagus, yang indah, yang husna. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Natahwi hal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.